Mungkin kali ini bukan lagi aku yang kau sakitkan. Mungkin tiada lagi ku di dunia ini, kau bidadari. Bila malam, bila rindu, tiap kali ku coba melupakanmu, ada sayangmu kata padaku, aku di hidupmu. Bukan aku mau jauh, bukan juga ku benci pada dirimu. Bukan niatku lukai kamu, bukannya diriku. Benar, ku hanya sayang padamu, bukannya takdirku untuk bersamamu. Jika setiap langkahku ini terhenti di sini untuk selamanya, izinkan ku pergi. Bila malam, sajamu kata padaku, aku di hidupmu. Oh, bukan aku mau jauh, bukan juga ku benci pada diri.